Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga dari bab yang ke-21 yang masih menjelaskan tentang hukum seputar barang temuan atau al-luqatah. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, ba'dul ahkam al-muta'alliqati biha, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah barang temuan. Yang pertama, idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan, apabila barang yang ditemukan tersebut adalah hewan yang dimakan dagingnya, hewan yang dihalalkan dagingnya untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, fahuwa mukhayyarun, apabila seorang mendapatkan barang temuan berupa hewan yang dimakan dagingnya, maka dia boleh memilih satu di antara tiga. Yang pertama, baina aklihi wa daf'i qimatihi fil hal, boleh baginya untuk memakannya, dia memakan daging hewan tersebut, lalu kemudian membayar yang senilai dengannya yang diberikan kepada pemiliknya. Dia memakannya, lalu kemudian yang senilai dengan makanan tersebut dia serahkan kepada pemilik barang tersebut. Sebab kalau dibiarkan akan menyebabkan kerusakan pada daging dari hewan yang dimakan dagingnya tersebut, yang dihalalkan. Maka apabila jumlah atau nilai dari daging yang dimakan itu sebesar 2 juta rupiah misalnya, maka dia serahkan 2 juta rupiah kepada pemiliknya. Au bai'ihi, atau yang kedua, dia menjualnya. Dia menjualnya kepada orang yang ingin membelinya, wal ihtifadhu bi qimatihi li sahibihi, lalu kemudian dia menyimpan uang yang telah dia dapatkan dari hasil penjualan daging yang dihalalkan tersebut, dia simpan untuk pemiliknya. Ba'da ma'rifati awsafih, setelah mengetahui sifat-sifat dari daging yang dihalalkan tersebut. Apabila ada seorang datang mengklaim itu adalah miliknya, lalu dia menyebutkan ciri-cirinya persis seperti apa yang disebutkan, tempatnya, kemudian jenisnya, dagingnya daging apa, kemudian bagaimana bentuknya. Maka apabila ada seorang datang mengklaim itu adalah miliknya, maka dia pun menyerahkan hasil penjualan dari daging halal tersebut. Atau cara yang ketiga, au hifdhihi wal infaq alaihi min malih wa la yamlikuhu. Atau dia memeliharanya. Dia memeliharanya. Dia rawat hewan tersebut. Dia keluarkan hartanya untuk mengembangbiakkan dan memelihara hewan tersebut. Wal infaqu alaihi min malih, yani dia menafkahkan kepada hewan tersebut dari hartanya. Wala yamlikuhu, dan jangan dia memilikinya. Wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza jaa'a wastalamahu. Lalu kemudian dia kembali mendapatkan berapa jumlah yang telah dia keluarkan untuk memberikan nafkah kepada hewan tersebut ketika datang orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya dan dia mengetahui sifat-sifatnya. Wa idza jaa sahibuha qabla an ya'kulaha al-multaqitu falahu akhdhuha. Maka apabila datang pemiliknya sebelum yang menemukan hewan tersebut memakannya, maka boleh bagi pemiliknya untuk mengambilnya. Boleh bagi pemiliknya untuk mengambilnya. Jadi di sini kata beliau ada tiga cara. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang hukum seorang yang menemukan hewan-hewan yang tidak bisa melindungi dirinya dari binatang buas, seperti kambing, ayam, itik dan seterusnya. Apakah harus diumumkan selama setahun? Ada dua pendapat dari pendapat para ulama dalam hal ini. Sebagian menganggap hewan tersebut sama seperti barang temuan, emas, perak atau yang bernilai yang lainnya. Dia harus mengumumkan selama setahun. Sebagian para ulama mengatakan tidak demikian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara hukum barang temuan dari barang-barang yang berharga dengan barang temuan berupa hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hewan yang ditemukan, kata beliau, khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Sebab hewan itu ada kemungkinan menjadi milikmu apabila engkau mengambilnya, atau milik saudaramu ketika saudaramu atau yang lainnya dari kaum muslimin menemukannya, atau jika tidak ditemukan oleh manusia maka dia akan diterkam oleh serigala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk diumumkan selama setahun. Sehingga apabila seorang menemukan hewan yang halal yang dimakan dagingnya, maka dia boleh memilih satu di antara tiga yang telah kita sebutkan. Apakah dia menyembelihnya, kemudian mengkonsumsinya. Apabila ada orang yang datang mengaku bahwa itu adalah miliknya, maka dia mengganti senilai dari harga kambing tersebut. Ataukah dia menjualnya, lalu hasil penjualan tersebut dia simpan. Apabila ada seorang yang mengklaim itu pemiliknya dan dia mengetahui sifat-sifatnya, maka diserahkan. atau dia memeliharanya. Dia memeliharanya hingga berkembang jadi dewasa, jadi besar misalnya. Dan sampai kemudian pemiliknya datang, lalu dia menyerahkan kepada pemiliknya. Lalu dia menanggung berapa jumlah, yakni si pemilik ini menanggung berapa jumlah yang dia keluarkan untuk menafkahi hewan tersebut. Yang kedua, idza kana al-malqutu mimma yukhsha fasaduhu kal-fakihati. Apabila barang yang ditemukan merupakan jenis barang yang dikhawatirkan akan menjadi rusak, tidak bertahan lama. Kal-fakihah, seperti menemukan buah-buahan, satu keranjang mangga, satu keranjang durian, yakni dari buah-buahan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang menemukannya? Kata beliau, falil multaqiti akluhu. Boleh bagi yang menemukannya untuk memakannya. Wa daf'u qimatihi li malikihi. Namun ketika ada orang mengklaim itu miliknya dan dia mengetahui sifat-sifatnya, maka dia serahkan yang senilai dengan apa yang telah dia makan. Ya, satu keranjang durian montong isinya 10 misalnya, dia temukan. Ini kalau disimpan ya kemungkinan 3 hari rusak. Ya, mengapa dia makan? Ketika ada seorang datang dan mengaku bahwa itu adalah miliknya dan dia menyebutkan sifat-sifatnya, maka dihitung berapa durian yang telah dikonsumsi tersebut. Satu buahnya misalnya 100 ribu, berarti kalau 10 buah maka dia membayar 1 juta kepada pemiliknya. Au bai'uhu, atau cara yang kedua, dia tidak makannya tapi dia menjualnya. Dia menjual. Wa hifdhu thamanihi hatta yatiya malikuh. Lalu kemudian menyimpan hasil penjualannya hingga pemiliknya datang. Ini kaitannya dengan barang-barang temuan yang dikhawatirkan akan rusak apabila disimpan. Yang ketiga, amman nuqud wal awani wal mata' fayalzamuhu hifdhul jami' amanatan biyadihi wa ta'rifu biha fi majami'in nas. Adapun uang, ya, barang-barang bernilai, uang apa saja, rupiah, dolar dan yang lainnya, wal awani, bejana-bejana yang bernilai, barang-barang yang bernilai, barang-barang antik, wal mata' dan perhiasan dengan berbagai macam jenisnya berharga, maka yang wajib baginya adalah menjaga seluruhnya. Jangan dia menjualnya ketika dia menemukan, namun hendaknya dia memelihara, menjaga, menyimpan sebagai amanah yang ada di tangannya. Wa ta'rifu biha, sambil dia mengumumkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma 'arrifha sana." Kemudian engkau mengumumkan tentang siapa pemilik dari barang tersebut selama setahun, fi majami'in nas, di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Yang diperkirakan bahwa di tempat tersebut memungkinkan pemilik dari barang tersebut mengetahuinya. Di pasar, di daerah-daerah yang diketahui di situ letak ditemukannya barang tersebut misalnya, atau di dekat masjid, atau bagaimana saya caranya untuk diumumkan kepada manusia tentang siapa pemilik dari barang tersebut, diumumkan selama setahun. Apabila telah bertahan selama setahun, maka dia boleh memilikinya. Dia boleh memilikinya. Dan dia boleh menginfakkannya. Namun apabila pemiliknya datang, maka yang wajib baginya adalah mengembalikan barang tersebut atau mengembalikan penggantinya apabila barang itu sudah tidak di tangannya. Yang keempat, la yajuzu akhdhul luqatati illa idza amina ala nafsihi minha wastata'a yu'arrifa biha. Tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil barang temuan kecuali apabila dia merasa aman terhadap dirinya. Dia meyakini tentang dirinya bahwa dia amanah, mampu menjaga, memelihara. Kalau dia tidak mampu, maka jangan dia mengambilnya. Wastata'a ay yu'arrifa biha, dan dia mampu untuk mengumumkannya selama setahun. Dia mampu untuk mengumumkan. Maka itu resiko dari menemukan al-luqatah. Atau misalnya dia menemukan satu barang sementara dia tidak aman kalau dia sendiri yang menyimpannya. Tapi kalau dia biarkan, maka semakin rawan akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia sendiri tidak merasa aman tentang dirinya. Maka kalau dia mengetahui ada orang yang amanah, maka diambil lalu diserahkan kepada orang yang amanah tersebut. Tolong jaga, disimpan, lalu kamu mengumumkan tentang siapa pemilik dari barang ini. Diumumkan di tempat-tempat yang memungkinkan pemiliknya mendengarkan tentang barang hilang tersebut. Lianna ta'rifa bil luqatati wajib, karena mengumumkan tentang barang temuan itu hukumnya wajib. Jadi itu konsekuensi dari menemukan al-luqatah. Fa idza taqataha ya'rifu sifatiha, apabila dia mengambilnya sebagai barang temuan, maka dia harus mengetahui sifat-sifatnya. Kalau ditemukan dalam sebuah tempat, tempatnya dia tahu, pengikatnya dia tahu, atau sifat-sifat yang lainnya dia mengetahui. Ya, jenisnya atau yang semisalnya, uang misalnya, uang sebesar 5 juta rupiah, seperti apa uang itu, berapa jumlahnya, uang yang di dalamnya itu uang 50 ribuan atau uang seratusan. Ya, mengetahui sifat-sifatnya, ya, terbungkus dalam apa uang tersebut, gimana tempatnya, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya itu HP, dia mengetahui sifat-sifat HP tersebut. Apakah ditemukan dalam kondisi batangan atau sama kotaknya, baru, second, jenisnya apa, dari produk apa, dia mengetahui sifat-sifatnya. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku itu adalah miliknya, tinggal disesuaikan. Benar enggak apa yang dia sebutkan dari sifatnya? Tsumma yu'arrifuha sanatan kamilah, lalu dia mengumumkannya selama setahun. Wa dzalika bil munadati 'alaiha fi majami'in nas. Yaitu dengan cara meneriakkan tentang siapa pemiliknya di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Nah, tempat berkumpulnya manusia, teriak siapa yang merasa punya barang fulan, punya barang fulan, besok lagi juga mungkin kan diumumkan lagi, berikutnya lagi diumumkan lagi, terus selama setahun. Atau dengan cara menulisnya di tempat-tempat umum. Wa in ja'a sahibuha wa wasafaha bima yutabiqu sifataha dafa'aha ilaih. Apabila pemiliknya datang dan menyebutkan sifatnya persis sesuai dengan barang temuan tersebut, maka diserahkan kepada pemiliknya. Fa illam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha 'aman kamilan takunu ma milkan lahu. Apabila pemilik dari barang tersebut tidak datang setelah dia mengumumkannya setahun penuh, maka barang itu menjadi miliknya. Dia boleh memilikinya. Tapi setelah setahun. Adapun setelah beberapa tahun, ada orang yang mengaku bahwa itu miliknya, lalu dia menyebutkan sifat-sifatnya, ternyata persis. Kalau dia masih menyimpan, dia kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin dia sudah menjualnya, atau mungkin sudah rusak, maka dia memberi gantinya. Yang kelima, al-multaqitu bitamallukil luqatah ba'da ta'rifiha wa mururil haul. Si penemu barang, maka dia memiliki barang temuan tersebut setelah dia mengumumkannya selama setahun. Lakin la yatasarrafu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Namun jangan dia bertindak untuk memanfaatkan barang tersebut kecuali setelah dia mengetahui sifat-sifatnya. Setahun dia simpan misalnya. Setelah setahun tidak ada orang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Silakan dia manfaatkan. Itu menjadi miliknya. Namun meskipun menjadi miliknya, dia tetap harus tahu sifat-sifatnya. Tempatnya ketika ditemukan bagaimana, bagaimana sifat dari barang tersebut, barang tersebut itu digunakan untuk apa, dan seterusnya. Dia tahu sifat-sifatnya. Meskipun telah melebihi setahun. Famata ja'a talibuha bima yantabiqu ala tilkal awsaf. Kapan pemiliknya datang dan ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang ditemukan pada barang tersebut, dafa'aha ilaihi, maka dia menyerahkan barang itu kepada pemiliknya setelah sifat-sifat itu sesuai. Bila bayyinatin wala yamin, dan tidak perlu mendatangkan bukti atau disuruh bersumpah, tidak perlu. Karena penyebutan sifat-sifat terhadap barang itulah bukti sebenarnya. Itulah bayyinah. Bahkan bayyinah yang paling kuat. Ketika dia datang lalu dia menjelaskan bahwa barang itu terbungkus dalam kotak demikian, warnanya demikian, pengikatnya demikian, dan seterusnya, persis seperti yang dia temukan, itu adalah bayyinah. Itu adalah satu bukti yang jelas menunjukkan bahwa itu miliknya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, karena itulah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilaihi. Apabila pemiliknya itu datang di satu hari, meskipun sudah bertahun-tahun, dia datang lalu menyebutkan sifat-sifatnya, serahkan kepadanya barang tersebut. Yang keenam, luqtatus sabi was-safih yatasarrafu fiha waliyu amriha. Barang temuan yang ditemukan oleh anak kecil atau orang yang safih, bukan seorang yang rasyid, tidak terpenuhi padanya syarat-syarat untuk mengelola harta, maka yang berhak untuk memperlakukan barang tersebut adalah walinya. Jika walinya orang tuanya, maka orang tuanya lah yang melakukan cara-cara yang telah disebutkan. Apakah dia mengumumkannya selama setahun dan seterusnya. Yang ketujuh, luqatatul haram la tumlaku bihalin. Adapun barang temuan di tanah haram, di tanah suci, tidak bisa dimiliki. Tidak bisa dimiliki selama-lamanya. Jadi hukum mengumumkan selama setahun, apabila tidak diketahui pemiliknya, maka dia boleh memilikinya. Ini berlaku di selain dua tanah suci. Adapun di tanah haram, maka dia tidak boleh jadi milik. Tidak diperbolehkan. Wa yajibu ta'rifu biha tulad dahr. Dan wajib baginya untuk mengumumkannya sepanjang hidupnya. Jadi itu resiko kalau menemukan barang di Makkah atau di Madinah, di tanah suci. Ya. Kalau mau diambil, ambil, tapi konsekuensinya kamu harus mengumumkannya. Seterusnya, tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dimiliki. Lah terus gimana? Mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu mending saya enggak usah ambil. Ya, biarkan saja di situ. Tapi kalau disebabkan karena amanah telah berkurang, kalau kamu tidak mengambil barang itu, kamu tidak mengambil barang tersebut, menyebabkan diambilnya orang yang tidak amanah, maka hendaknya kamu mengambil barang itu. Bukan untuk dimiliki. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk diumumkan. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah Arab Saudi, jazakumullah khairan, mereka menyediakan tempat khusus. Jadi kalau ada barang yang hilang, tinggal dibawa ke kantor tersebut, serahkan, ini saya temukan barang ini, maka dialah yang akan mengumumkannya. Dia dan berstatus sebagai bagian atau pegawai dari pemerintahan yang berkewajiban untuk mengumumkan dan menyampaikan kepada kaum muslimin siapa yang memiliki barang tersebut. Jadi selama-lamanya wa yajibu ta'rifu biha tulad dahar. Wajib baginya untuk mengumumkannya sepanjang masa. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan dari beberapa hukum yang berkaitan dengan barang temuan. Semoga